إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyah Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam syaral umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Mujahadah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Maka di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala an Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau bangun di malam hari untuk menegakkan qiyamul lail hingga sampai bengkak kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu lahu, maka aku pun mengatakan kepada beliau, liman tasna hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Waqad ghafara ma min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lalu, demikian pula yang akan datang. Kenapa engkau melakukan yang demikian ya Rasulullah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu? Apa yang telah lalu, demikian pula yang akan datang. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abadan syakura, maka apakah aku tidak menyukai untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, hadza lafdzul Bukhari, lafaz yang dibawakan di sini, lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Wa nahuhu fi sahihaini min riwayatil Mughirah Ibn Syu'bah, dan yang serupa semisal dengan hadis ini dalam sahihain pula diriwayatkan juga Imam Bukhari Imam Muslim, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, serupa dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling berilmu tentang Allah azza wajal, dan orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang paling beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang mana beliau senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap malamnya, demikian pula siangnya. Dan hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab Mujahadah, beliau membawakan hadis ini terkait terhadap apa yang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha beritakan selaku orang yang paling mengetahui tentang kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang beliau amalkan, apa yang beliau perbuat tatkala di dalam rumah, sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, orang-orang yang paling mengetahui tentang apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Naam. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan, memberitakan sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqumu minal lail, adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, setiap malamnya tarkib susunan kana yaqumu minal lail termasuk di antara susunan kata kalimat yang menunjukkan mudawamah. Seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian itu di setiap malamnya, bangun untuk qiyamul lail, bukan sesuatu yang dilakukan sekali saja dalam sepanjang umurnya, tidak. Naam. Tapi kana yaqumu minal lail, yang menunjukkan ini adalah merupakan sesuatu yang mudawamah, senantiasa sering Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian ini. Naam. Ya, minal lail, dari sebagian malamnya, yang menunjukkan tidak seluruh malamnya, artinya malam dari sebagian malam tersebut di setiap harinya. Bukan menghidupkan seluruh malamnya setiap harinya, tapi sebagian waktu beliau gunakan untuk ibadah, sebagian yang lainnya beliau gunakan untuk beristirahat. Hanya di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, beliau yang menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka untuk mengharapkan malam Lailatul Qadar. Adapun malam-malam selain 10 malam yang terakhir di bulan Syawal Ramadan, maka beliau membagi waktunya, sebagian untuk beribadah, sebagian untuk mengistirahatkan badannya. Ada kalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mempergunakan kurang lebih 2/3 malamnya untuk ibadah. Ada kalanya separuhnya, ada kalanya sepertiganya. Sepertiga malamnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 di akhir ayat ya dalam surat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsay al-laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladziina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau bangun di malam hari mendekati dari 2/3 malamnya. Demikian pula setengahnya, sepertiganya. Dan sekelompok dari kalian orang-orang yang beriman bersamamu. Naam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang di sebagian malamnya ya. Naam. Hampir mendekati 2/3. Terkadang beliau menggunakannya untuk beribadah. Ada kalanya separuh malamnya, ada kalanya sepertiga malamnya. Naam. Kalau terkadang malam itu 12 jam dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, berarti kalau 2/3 malam berarti berapa jam? 2/3. Naam, 8 jam. Kalau mendekati anggap 7 jam, maka beli gunakan untuk terkadang 7 jam itu untuk beribadah. Adakala separuhnya, setidaknya 6 jam. Ataukah sepertiganya, 4 jam. Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail. Yang digambarkan di sini bagaimana panjangnya berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala menggambarkan hatta tatafattara qadamah, hingga sampai bengkak kedua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidaklah akan terjadi kecuali naam tatkala panjangnya berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Naam, hingga sampai bengkak kedua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan panjangnya, lamanya berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Tergambarkan dalam sebagian riwayat seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim misalnya dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Naam. Qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faftathahal Baqarah, di mana beliau memulai membaca surat Al-Baqarah. Naam. Ya, surat Al-Baqarah. Naam. Fakultu, aku pun mengatakan yarga'in dal mi'ah. Beliau nanti akan rukuk kalau sudah sampai 100 ayat. Naam. Ternyata setelah sampai 100 ayat terus lanjut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Aku pun mengatakan nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan rukuk tatkala selesai dari surat ini. Ya, surat Al-Baqarah berapa juz itu? Kurang lebih hampir 2 juz setengah. Naam. Ya. 1 juz berapa jam itu? Naam. Barakallahu fiik. 1 jam ataukah mungkin ya 45 menit. Naam. Ya. Ternyata kata beliau, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Tsumma ftatahan nisa." Ternyata beliau setelah selesai dari membaca surat Al-Baqarah lanjut membaca surat yang berikutnya, surat An-Nisa. Naam. Dan itu dilanjutkan lagi membaca surat yang berikutnya setelah selesai dari surat An-Nisa, melanjutkan ke surat yang berikutnya. Faqara'a ya tsumma iftataha Al-Imran, membaca surat Al-Imran. Nah, berapa juz itu? Berapa? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 5 juz kurang lebih. Gitu ya? Nah, subhanallah, dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Nah, kita ketika sholat tarawih di bulan Ramadan dari mulai jam 8 sampai jam berapa itu? Maaf. Hah? Jam 9-an. Iya kan? Satu jam. Satu jam itu 11 rakaat. Barakallahu fiik. Itu sudah, kakinya aja sudah. Nah, sudah gemeteran. Padahal baru berapa ayat. Maaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, satu rakaat. Bacanya pun mutarosilan, bukan bacaan yang cepat. Pelan, tartil. Naam. Idza marra bi ayatin fi tasbih, sabbah, ketika melewati ayat yang padanya itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, maka beli bertasbih. Wa idza marra na'am su'al, sa'ala, ketika melewati suatu ayat yang terkandung padanya permohonan, maka beliau pun memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada, ketika melewati ayat untuk minta perlindungan, beliau pun minta perlindungan. Coba. Na'am. Bacanya enggak cepat, mutarosilan, tartil, melewati ayat yang di situ ada tasbih, beliau bertasbih, ketika ada permohonan beliau memohon, ada minta perlindungan, maka beliau minta perlindungan. Naam, baru beliau rukuk. Ya subhanallah. Tergambarkan enggak bagaimana panjangnya, lamanya berdirinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi coba bayangkan kalau satu rakaat kita dari jam 8 sampai jam 9. Naam, satu juz itu anggap itu panjang. Nah, itu 11 rakaat aja kita sudah kakinya. Nah. Ya, sudah gerak ke sana kemari. Berat, ya kan? Lebih sedikit jam 9.4 sudah. Sudah enggak tenang, ya kan? Nah, kita lihat Rasul satu rakaat. Naam. Ya. Yang kemudian beliau ketika rukuk membaca subhanarabbiyal azim, fakana ruku'uhu nahwa min qiyami, yang mana rukuk beliau itu hampir seperti berdirinya. Rukuknya beliau hampir seperti berdirinya tatkala membaca ayat-ayat tadi, surat-surat tadi. Yang kurang lebih 5 juz sekian. Kurang lebih. Rukuknya sama, hampir sama. Mendekati. Kemudian bangkit dari rukuk. Faqala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Naam. Dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, summa qama tawilan qariban. Naam mimma raka'. Beliau bangkit dari rukuk, berdiri iktidal, berdirinya hampir mendekati seperti lamanya rukuknya. Subhanallah. Demikian pula ketika beliau sujud membaca subhanarabbiyal a'la, fakana sujudu qariban min qiyamihi, yang mana sujud beliau hampir mendekati seperti berdirinya satu rakaat. Subhanallah. Naam. Ini hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala menggambarkan bagaimana lama dan panjangnya berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Yang di sini ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala menggambarkan hatta tatafattara qadamah, yang itu menggambarkan kepada kita betapa panjang dan lamanya berdirinya beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana disebutkan dalam riwayat muttafaqun alaih. Beliau pun mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, pernah aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Falam yazal qaiman, senantiasa beliau itu terus berdiri. Hatta hamamtu bi amri, sampai aku punya niatan yang enggak baik, buruk. Nah, maka ditanya beliau, "Ma hamamta?" Apa yang ku niatkan? Naam. Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku berniat untuk duduk. Enggak sanggup, enggak mampu untuk mengikuti Rasul berdiri yang begitu panjangnya. Nah, salat sunnah kan boleh untuk duduk. Meskipun tentunya yang utama, yang afdal adalah berdiri. Sampai aku punya niatan seperti itu. Karena enggak mampunya untuk naam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu panjang dan lamanya berdirinya beliau. Ini menegaskan tadi apa yang kita jelaskan, bahwasanya yang beliau lakukan ini ada sesuatu yang mudawama. Karena yakum minal lail, bukan sesuatu yang beliau lakukan sekali saja dalam seumur hidup, tapi sesuatu yang menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Udhaifah bin Yaman menggambarkan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan. Naam, terkadang beliau bangun 2/3, hampir mendekati 2/3 malam, digunakan untuk beribadah. Terkadang separuhnya, terkadang sepertiganya. Setidaknya minimum 4 jam. Kalau tadi malamnya 12 jam. Iya kan? 4 jam itu beribadah. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah kita, kudwah kita. Dalam kondisi beliau, naam, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, yang akan datang. Naam. Ya. Yang mana ibunda kita mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Liman tasna hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yang kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Maka apakah aku tidak mencintai untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi suatu keutamaan, kemuliaan yang didapatkan, naam, maka mengharuskan yang demikian itu untuk hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana kita ketahui syukur itu memiliki 3 rukun. Tidak sempurna, tidak dikatakan itu suatu bentuk syukur kecuali harus terkumpul padanya 3 perkara ini. Naam. Ya. Seseorang itu naam al-i'tiraf, mengakui dalam hatinya apa yang dia dapatkan dari kenikmatan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuk kenikmatan. Harus dia meyakini, mengakui itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, apapun yang ada pada kalian dari kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mengaku yang demikian itu dalam hati. Naam. Ya, kemudian at-tahadduts biha dzairan, menyebutkan kenikmatan tersebut dengan lisannya, memuji, menyanjung Allah, alhamdulillah dengan lisannya. Naam. Yang ketiga yang merupakan rukun dari syukur tersebut, menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, menggunakan kenikmatan yang didapatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini rukun syukur. Tidak sempurna syukur seseorang kecuali harus terkumpul padanya 3 hal ini. Naam. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, bahwasanya rukun syukur itu ada 3. Yang tadi kita sebutkan. Naam. Barakallahu fik. Ya, Semakin seorang tentunya banyak kenikmatan yang didapatkan, semakin mengharuskan seorang itu banyak bersyukur. Naam. Ya. Yang tentunya semakin seorang mengharuskan itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena salah satu rukun syukur tadi apa? Menggunakan kenikmatan tersebut untuk semakin ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semakin banyak kenikmatan semakin menjadikan dia untuk semakin dekat kepada Allah. Naam, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kesungguhan beliau dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang besar. Ya. Yang itu merupakan di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Tapi tidak menjadikan kemudian beliau ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak, semakin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun memberikan faedah kepada kita, semakin seorang mengilmui tentang Allah akan semakin menumbuhkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin menambahkan dia untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentunya bantahan kepada mereka orang-orang sufi ya, yang membagi tingkatan-tingkatan manusia, ada syariat, hakikat, makrifat. Kalau sudah sampai tingkatan hakikat makrifat maka akan sudah tidak terikat lagi dengan syariat ya. Naam. Dari mana itu? Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidun Nas, yang paling mengetahui, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan. Ya, semakin banyak bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang merupakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Lihat kondisi mereka, al-mubasyaruna bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira bahwa mereka nanti ada termasuk dari kan ahlul jannah. Apa kemudian menjadikan mereka berhenti dari beribadah? Naam. Ya. Karena mereka adalah orang yang berilmu yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka semakin takut dan menjadikan mereka adalah orang yang semakin banyak beribadah. Meskipun mendapatkan gambar kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan suatu kenikmatan yang sangat besar, al-mubasyaruna bil jannah. Nah, bagaimana kondisi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya? Nah, dari mana mereka kemudian membagi ada tingkatan syariat, hakikat, ma'rifat? Kalau sudah sampai tingkatan ini sudah enggak ada kaitannya dengan syariat. Enggak perlu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wal iyadu billah. Karena sudah sampai tingkatan hakikat dan ma'rifat. Lihat kondisi mereka para sahabat. Lihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau itu suatu keutamaan, kemuliaan yang didapatkan, tentunya semakin akan menunjukkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menunjukkan banyaknya ibadah ketaatan yang dia akan kerjakan. Naam. Tertipu oleh syaitan. Naam. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, semakin banyak kenikmatan, semakin banyak ya keutamaan yang didapatkan, maka tentunya justru akan semakin menambahkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambahkan ya banyaknya amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, termasuk di antara faedah yang kita bisa mengambil dari hadis ini pula. Naam. Ya. Hadis ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dari qiyamul lail. ya. Naam, keutamaan dari qiyamul lail yang sekian banyak ya ayat-ayat, demikian pula hadis yang menyebutkan tentang hal ini, seperti di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Naam ya, wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Naam. Kiasan dari mereka orang yang sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya mereka itu bukan untuk nonton bola, main kartu ataukah yang semisalnya. Untuk bermain hal yang sia-sia, tapi mereka ya, sedikit tidurnya tersebut digunakan untuk ibadah. Bangun di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya da'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, penuh rasa takut. Naam. Ya, menyadari begitu banyak dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan. Naam, khawatir takut yang demikian itu sehingga memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya tersebut. Naam, dan penuh harap, mengharapkan ya karunia dari Allah, rahmat dari Allah tatkala mengetahui, tatkala dia melihat naam keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan untuk hambanya. Dan perhatikan dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka yang menggunakan sebagian malamnya untuk ya menegakkan qiyamul lail, salat malam ya. Naam, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu. Dalam kelanjutannya tersebut ya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah rezekikan. Naam, maka seorang jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka balasan yang Allah siapkan. Naam, dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan mata, tidak seorang pun jiwa mengetahuinya. Yang dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbin basar, kenikmatan yang belum pernah pandangan mata manusia itu melihatnya. Belum pernah mendengar, tidak bisa terbayangkan, terbetik dalam hati bagaimana kenikmatan tersebut. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dari hadis tentang apa yang Allah sediakan dalam jannah dari kenikmatan-kenikmatan. Naam, itu sekedar persamaan dari sinama, tapi hakikatnya amat sangat tidak bisa digambarkan. Ya, di sana nanti ada sungai madu, sungai susu, dan yang semisalnya. Sekedar nama sama tapi hakikatnya berbeda. Nah, enggak bisa dibayangkan. Belum pernah mata itu melihat, pendengaran itu mendengarkannya. Perhatikan balasan yang Allah sediakan, menunjukkan betapa besarnya keutamaan dari qiyamul lail di sini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Naam, min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Naam. Afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail, seutama-utama salat setelah salat yang diwajibkan yaitu salat malam. Naam. Ya. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dari ayahnya Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, nikmar rajul Abdullah, sebaik-baik orang itu Abdullah. Laukana yusolli minal lail, kalau seandainya dia senantiasa sholat malam. Berkata Salim bin Abdullah, fakan Abdullah ba'da dhalika la yanamu minal lail illa qalil. Setelah yang demikian itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka beliau Naam Abdullah bin Umar bin Khattab ya, tidaklah beliau tidur di malam hari kecuali sedikit. banyak sebagian malam yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat malam ini adalah merupakan na'am akhlaknya mereka, orang-orang soleh, kebiasaan mereka, as-solihun. Na'am. Sebagaimana yang Rasulullah s.a.w. sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dalam Irwa al-Ghalib, beliau mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa'innau da'bus solihin. Na'am, atas kalian itu untuk qiyamul lail. Karena itu adalah merupakan kebiasaan jalannya mereka orang-orang salih. Na'am. Ya. Fa'innau da'bus solihin qablakum, itu adalah merupakan jalannya orang-orang salih sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum, yang itu adalah merupakan bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa mukaffiratun sayyi'at, dan itu adalah merupakan suatu sebab yang menyebabkan dihapuskan ataukah diampuninya kesalahan-kesalahan. Wa minhatun anil ithmi, dan itu sesuatu yang bisa mencegah dari perbuatan dosa. Wa mutarridatun lidda'i alal jasad, dan juga bisa membantu untuk menghindarkan dari suatu penyakit. Nah, ya, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, terkait tentang keutamaan qiyamul lail. Cukuplah apa yang tadi kita sebutkan, memberikan motivasi, semangat untuk kita, untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Nah, ya. Meskipun hanya sesaat saja dan waktu yang sebentar, jangan sampai meninggalkannya. Karena di situ ada waktu yang mustajabah. Naam, yang kita bisa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita butuhkan dari perkara dunia kita dan akhirat kita. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, hadits yang kelima, An Aisyah radhiyallahu taala anha anna qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa sadda mizarahu. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila telah masuki ya 10, yang dimasukkan dengan 10 di sini 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan sebagaimana dijelaskan di sini oleh An-Nawawi rahimallahu taala, wal muradul asru asrul awakhir min syahr Ramadan, ketika telah masuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Naam. Ahyan lailau, beliau menghidupkan malamnya. Naam, seluruh malamnya beliau hidupkan untuk ibadah. Naam. Ya, tidak terkhusus untuk naam salat saja, tapi ibadah-ibadah yang lain. Di saat di hari-hari yang lainnya, di waktu-waktu yang lainnya selain dari 10 hari yang terakhir, beliau membagi waktunya. Naam, sebagian waktu beristirahat, sebagian waktunya untuk beribadah. Maka ketika beliau memasuki naam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan seluruh malamnya. Naam. Ya. Tidak tidur sampai di pagi hari. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Wa jadda wa sadda mizarah, dan beliau mengencangkan tali naam ikat pinggangnya. Kinayah kiasan beliau menjauhi keluarganya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana yang kita ketahui, hadis ini di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan 10 malam yang terakhir ya di bulan suci Ramadan. Naam, ya. Yang itu kita bisa mengambil dari bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan seluruh malamnya. Nah, berbeda dengan malam-malam yang lainnya, yang beliau membagi sebagiannya untuk beristirahat. Nah, kemudian beliau juga membangunkan keluarganya. Nah, agar supaya mereka ikut andil dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan dari si Allah Subhanahu wa taala. Yang ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang menjalankannya untuk membangunkan keluarganya. Naam. Barakallahu fik. Naam. Dan juga bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi keluarga beliau semata-mata fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan, menegaskan kembali. Bagaimana banyaknya kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi keadaan beliau tadi digambarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang akan datang. Yang sepatutnya selayaknya bagi kita. Yang tidak ada jaminan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak kekurangan yang ada pada dari kita, dari kewajiban yang kita tidak sempurna menjalankannya. Sebagian kewajiban-kewajiban yang belum kita bisa menjalankannya, seringkali terjatuh kepada kesalahan-kesalahan dosa kita menyadari ataukah tidak. Semestinya kita memperbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang mengharuskan kita bersyukur. Sejauh mana rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak kenikmatan. Tapi sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Muhasabah, kembali mengingatkan muhasabah. Yang itu merupakan salah satu di antara salah satu jalan. Yang akan menjadikan seorang itu mujahadatun nafs, kembali kepada bab berjihad untuk merangi jiwa. Ya, di antara jalannya adalah dengan melakukan muhasabah, koreksi diri. Terhadap apa yang telah kita lakukan, yang kita perbuat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita. Sedemikian kesungguhan beliau dalam beribadah. Dalam keadaan dijamin Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Kita yang tidak ada jaminan. Akan tapi amat sangat jauh kita dari ketaatan, dari ibadah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menjadikan termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus mendekatkan diri kepadanya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.